السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-167 dari surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Ayat berikutnya, innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Ayat berikutnya, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dalam tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang kafir. Setelah dibahas bagaimana para rasul mendapatkan wahyu, setelah dibahas bahwa Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu yang syarat ilmu di dalamnya, dan dengan saksi Allah sendiri yang mempersaksikannya dan para malaikatnya, maka setelah itu, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, kata Allah, Allah ancam dengan ancaman-ancaman di ayat ini. Qala ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menghalangi jalan Allah, qad dhallu dhalalan ba'ida, mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak mungkin akan mengampuni mereka sedikit pun. Dan Allah tidak mungkin akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Illa tariqa jahannam. Kecuali jalan ke neraka jahannam. Khalidina fiha. Abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian bagi Allah mudah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Lamma akhbara 'an risalati ar-rusul shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim." Setelah dikhabarkan tentang kerasulan para rasul, semoga salawat dan salam kepada mereka, Allah limpahkan pada mereka. Wa akhbara bi risalati khatimihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah mengkhabarkan tentang kerasulan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syahida biha, dan setelah Allah mempersaksikan kerisalahannya atau kerasulannya, wa syahidat malaikatuh, dan juga setelah malaikat-malaikat mempersaksikan, lazima min dalika thubutul amril muqarrar. Maka dengan itu semua sudah tegas, sudah lazim kebenaran yang sudah ditetapkan, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Wal masyhud bihi, dan sudah jelas apa yang dipersaksikan oleh Allah dan apa yang dipersaksikan oleh para malaikatnya, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW. Seorang yang mengingkarinya berarti dia mengingkari matanya sendiri, mengingkari telinganya sendiri, mengingkari hati kecilnya sendiri. Karena matanya pasti melihat bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Telinganya pasti mendengar bukti-bukti yang sudah disampaikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan sudah dikenal di kalangan ahlul kitab. Pasti telinga sudah dengar. Dan hati kecilnya membenarkan. Iya sih, memang sama, memang persis seperti yang diberitakan. Apa kata Allah? Wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya, padahal hati kecil mereka yakin. Jahadu biha. Mereka menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka istaiqanat. Yakin kalau ini benar. Mengapa? Kau hati kecilnya yakin itu benar, mengapa ditentang? Zulman. Zalim. Maka Allah katakan dalam ayat ini, innal ladina kafaru wa zalamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim. Setelah dibuktikan oleh Allah, setelah ada ciri-cirinya, setelah ada saksi-saksinya, Allah sendiri mempersaksikan, para malaikat mempersaksikan, para anbiya yang sebelumnya juga mempersaksikan. Faman jahada biha. Siapa yang bisa menentangnya? Enggak ada yang bisa menentangnya kecuali menentang dalam keadaan hati kecilnya mengatakan iya. Ikhwan ibn a'azukumullah, maka kita katakan siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang menentang kenabian Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengingkari matanya sendiri, mengingkari telinganya sendiri, mengingkari hati kecilnya sendiri, karena bukti terlihat di mata, bukti terdengar di telinga, dan bukti sangat yakin di hati. Ikhwan ibn a'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Fawajib tasdiquhum, maka wajib membenarkannya. Wal iman bihim, wajib mengimaninya. Wattiba'ihim, wajib mengikutinya. Ketika seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab, memegang kitab dari kitab-kitab terdahulu, maka Nabi menegurnya, "Amutahawwiquna anta ya ibn al-Khattab?" Mutahawwiq artinya mencari sesuatu dalam keadaan tidak terbimbing dengan petunjuk. Amu tahawwikuna anta ya Ibn Khattab. Wallahi law Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, kalau Musa masih hidup, enggak ada jalan lain bagi dia kecuali harus ikut aku. Musa. Apalagi pengikutnya. Apalagi Yahudi, Nasara, Ahlul Kitab. Kalau Musa hayyan, kalau Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Enggak ada alasan bagi dia kecuali harus ikut aku. Ikhwanu billahi na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka para anbiya mengkhabarkan akan datang nabi yang terakhir, ikutilah dia. Allah sudah perintahkan, bahkan sudah angkat perjanjian, kalau kalian mendapati nabi setelahnya, maka berimanlah kepadanya. Maka Nabi Musa kalau sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Isa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat sahih, dalam kitabul fitan, dalam kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan, ketika turun mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, mengancam orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma tawa'ada man kafara bihim. Kemudian Allah mengancam orang-orang yang kufur kepada para nabi. Faqal, maka Allah katakan, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir yang menentang dari jalan Allah, yakni orang-orang yang mengumpulkan dua kejahatan besar. Jama'u bainal kufri bi anfusihim wa saddihim an-nas an sabilillah. Mengumpulkan dua perkara besar, yang pertama kekafiran dan pengingkaran yang ada pada diri-diri mereka, yang kedua penentangan mereka yang menentang manusia atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya bukan kafir lazim, tapi kafir muta'addi. Kalau lazim untuk dirinya sendiri. Yang muta'addi yahtajil maf'ul. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain diajak untuk kafir. Bukan muta'addi li maf'ulin au maf'ulain, bal mafa'il. Bukan hanya mengajak satu atau dua orang, tetapi mengajak sekian banyak orang, jangan percaya kepadanya, jangan ikuti dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Fajama'u bainal kufri fi anfusihim au bi anfusihim wa saddihim an-nasa an sabilillah. Dan yang kedua, bagaimana mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i hum a'immatul kufur. Mereka inilah tokoh-tokoh kekafiran. Imam-imam yang mengajak pada kekafiran. A'immatul kufur. Wa du'atul dalal, dan dai-dai yang mengajak kepada kekafiran. Kata Allah, qad dhallu dalalan ba'ida. Mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa ayyu dalalin a'dham min dalali man dhalla bi nafsihi wa adalla ghayrahu. Kesesatan mana yang lebih besar? Kesesatan mana yang lebih tinggi daripada mereka-mereka yang diri-diri mereka sesat plus ditambah menyesatkan orang lain? Sesat dan menyesatkan orang lain. Faba'a bil ismaini, maka mereka kembali membawa dua dosa besar. Bil khasaratain, kembali membawa dua kerugian. Wa fatathu al hidayatan, dan dia juga luput tidak mendapatkan dua hidayah. Walihada qala innal ladhina kafaru wa zalamu, maka Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa hadha dhulm huwa ziyadatun ala kufrihim. Kezaliman ini adalah tambahan lagi dari kekafiran mereka. Sudah kafir, menghalang orang lain dari keimanan, mengajak orang lain untuk kekafiran, masih ada lagi yaitu kezaliman mereka. Qala wa illa fal kufru 'inda itlaq adh-dhulm idkhul fi. Jelas Allah maksudkan dengan kezaliman adalah selain kufur. Walaupun sesungguhnya di dalam kata kafir atau kata kufur terkandung di dalamnya zulm. Atau kita balik, termasuk kezaliman adalah kekafiran. Termasuk kezaliman adalah kekafiran. Mereka yang tidak mengikuti sunnah tetapi mengikuti kebidaahan-kebidaahan, zalim. Mengapa? Dia beribadah bukan dengan cara Nabi Muhammad SAW. Tidak menempatkan pada tempatnya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada makhluk, zalim. Tidak menempatkan pada tempatnya. Sekian banyak bentuk-bentuk kezaliman, diantaranya kufur. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini, innal ladina kafaru wa zalamu, berarti yang ini bukan yang ini. Yang disebut dua kali. Yang ini bukan yang ini. Kezaliman di samping kekufuran yang mereka punya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, walaupun al-kufur inda itlaqid zulm, kekafiran ketika kita mengucapkan kezaliman secara mutlak, yadkhul fi, kekafiran ada di dalamnya. Makanya ada istilah zulmun duna zulmin. Ada istilah fiskun duna fiskin. Mengapa? Karena ada kezaliman yang mengeluarkan dari Islam, yaitu kezaliman dalam bentuk kekafiran. Ada kezaliman yang tidak sampai kepada kekafiran. Sebagaimana juga fasik. Ada kefasikan yang sampai pada kekafiran. Ada yang tidak sampai pada kekafiran. Oleh karena itu, ketika disebutkan dalam ayat faulaika humul fasiqun faulaika humud dhalimun, Ibnu Abbas menyatakan zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Ini kezaliman yang bukan kezaliman yang mengeluarkan dari Islam. Kefasikan yang bukan kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Karena menunjukkan macam-macamnya kefasikan. Syaitan, iblis laknatullah alaih, disebut di dalam surat Al-Kahfi fasaqo, fasik. Masa syaitan hanya fasik tidak kafir? Tetapi fasik yang dimaksud fasik yang kafir. Fafasaqo an amri rabbih. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud pada Adam menolak. Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Tadinya dari kalangan jin, fafasaqo, tapi dia lepas keluar dari perintah Allah. Fasik yang mana ini? Fafasaqo. Fasik yang sampai pada kekafiran. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Kalau kekafiran dan kezaliman itu sesungguhnya bisa sama, kenapa disebut dua kali? Maka kata Syekh Sa'di, kezaliman ini tambahan lain dari apa yang sudah ada pada diri mereka, yaitu kekafiran. Kekafiran plus kezaliman. Ikhwan ibn a'azakullah, di antara kezaliman yang sudah kita singgung tadi adalah zalim mengingkari matanya sendiri. Zalim mengingkari apa yang telah mereka dengar sendiri. Zalim, mengingkari apa yang sudah yakin di hati mereka sendiri. Masih banyak lagi zalim yang lain. Mendzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kedustaan-kedustaan dan kedustaan. Mendzalimi Nabiullah dengan tuduhan-tuduhan dan seterusnya dan seterusnya. Innal ladzina kafaru wa zalamu. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, al-murad bidh-dhulmi huna a'malul kufur. Yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan kufur atau rincian kekafiran. Wal istighraqu fi, dan tenggelamnya mereka di dalam kezaliman. Fahaulai ba'iduna minal maghfirah, maka mereka ini sangat jauh dari ampunan, sangat jauh dari hidayah, ke jalan yang lurus. Walihada qala lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Oleh karena itu Allah katakan orang-orang kafir dan orang-orang zalim itu, Allah enggak mungkin mengampuni mereka dan Allah enggak mungkin memberikan petunjuk pada mereka, petunjuk jalan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju jahannam. Tidak akan diberi petunjuk, enggak akan dibimbing kecuali ke neraka jahannam. Karena kekafiran mereka dan karena kezaliman mereka. Ada orang-orang yang kafir, musyrik, memerangi Rasulullah SAW dengan pedang-pedangnya, bahkan bertekad ingin membunuh Nabi, mematahkan gigi Nabi, memanahnya, menombaknya dan seterusnya. Hanya saja sebagian besar mereka meleset dan sebagainya kena di pipi Nabi dan berdarah. Tapi ketika Rasulullah SAW menyatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin kaum yang melukai pipi Rasulullah SAW akan dapat hidayah? Ternyata Allah tegur, sebagian mereka akan ada yang dapat hidayah. Mengapa barakallahu fikum? Beda dengan yang tadi. Yang tadi sudah yakin di hatinya, ditentang. Kalau mereka-mereka ini, sebagian mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, tidak mengerti, bodoh, jahil, jahiliyah. Maka ketika suatu saat Allah berikan pengertian, Allah berikan hidayah, sadar dia dan masuk Islam. Beda. Yang digambarkan di sini oleh Allah SWT, pertama kafir, kemudian menentang orang-orang untuk masuk Islam. Ketika zalim, dalam keadaan dia tahu di hatinya, yakin di hatinya, tetapi menentang keyakinan yang ada dalam hatinya. Harapan apa lagi? Mau diberitahu, sudah tahu. Mau diberi pengertian, sudah ngerti. Khamanibidina azakullakum muslimin rahimani warahimukumullah. Maka Allah tegaskan, Allah enggak akan ampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan berikan petunjuk pada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, bodoh, belum paham, belum mengerti, mereka sangat marahnya karena mengira bahwa ini adalah jelek. Masih ada kemungkinan suatu saat akan masuk Islam. Maka Allah katakan pada nabinya, "Laisa laka minal amri syai'un." Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengadab mereka? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, adapun haula ba'iduna minal maghfirati wal hidayah. Mereka jauh dari ampunan, jauh dari hidayah. Wa innama ta'addarat al maghfirah lahum wal hidayah li'annahum mustamarru fi tughyanihim. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di ini rahimahullahu taala. Innama ta'addaratil maghfirah, hanya saja mereka terhalang dari ampunan, terhalang dari petunjuk karena mereka istamarru fi tughyanihim. Mereka terus menerus dalam keadaan tughyan, walaupun sudah diberitahu, diberi ilmu, diberi pengertian. Wazdadu fi kufranihim, dan malah bertambah kekafirannya. Fatada'a ala qulubihim, maka Allah stempel hatinya, kalau memang mereka kafir, enggak akan masuk Islam. Allah kunci mati hatinya, wansaddat, tertutup. Insaddat, tertutup. Alaihim. Tertutup hatinya, terkunci mati hatinya, maka tertutup dari jalan hidayah. Bima kasabu, karena apa yang mereka lakukan sendiri. Karena sebab perbuatan mereka sendiri. Wama rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Rabb kamu mendzalimi hamba-hambanya. Wama zalamahumullah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka menjadi buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan kembali. Buta, enggak bisa melihat kebenaran. Tuli, enggak bisa mendengar kebenaran. Juga hatinya terkunci, enggak bisa memahami kebenaran. Barakallahu fikum. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian bagi Allah mudah. La yubalillahu bihim wa la ya'ba. Allah tidak peduli. Dan bagi Allah tidak susah yang seperti itu. Li'annahum la yuslihuna lil khair. La yuslihuna lil khair. Karena mereka tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Diberi atau diusahakan dengan nasihat. Yang lain mendapatkan nasihat, orang itu enggak. Ditegur satu persatu, termasuk dia. Yang lain, masya Allah, langsung sadar. Yang satu ini, tidak. Diupayakan oleh orang yang biasa, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang alim, orang yang masuknya para ulama, bahkan Nabi sendiri, alaihissalatu wassalam. Menasehati. Tidak mempan. Maka Allah katakan pada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bagi Allah mudah untuk menyatakan fulan tidak dapat hidayah. Maka siapapun yang menasehatinya, siapapun yang menegurnya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hati yang dikunci mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum la yasluhuna lil khair, kata Syekh Sa'di, karena mereka tidak layak, tidak pantas untuk mendapat kebaikan. Wa la yaliqu bihim illa al-halat allati ikhtaruha li anfusihim. Mereka tidak layak untuk mendapatkan kecuali keadaan yang mereka pilih sendiri. Yang mereka pilih sendiri untuk diri-diri mereka sendiri. Ikhwan ibnina azablakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum, fa'aminu khairan lakum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian. Maka berimanlah. Itu lebih baik buat kalian. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Jika kalian kufur, jika kalian tidak mau beriman, maka sesungguhnya milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Setelah dipastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar rasul dengan saksi-saksi sebesar-besar saksi, yaitu Allah sendiri dan saksi-saksi dari makhluk yang istimewa, yaitu para malaikat. Dan Allah ancam orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Maka Allah katakan, wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul ini membawa kebenaran. Maka percayalah. Berimanlah. Itu lebih baik buat kalian. Dan kalaupun kalian tidak mau beriman, kata Allah, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, kalaupun kalian semua kufur, Allah tidak rugi, Allah tidak berhajat pada kalian. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak merasa berhajat pada siapapun dari alam ini. Jadi kalau kalian kufur, Allah tidak rugi. Ini semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yanqalib 'ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a." Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya murtad, falan yadurrallah, enggak akan membuat madarat Allah sedikit pun, Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada yang bersyukur. Dikasih ilmu, dikasih petunjuk, diutus nabi-nabi, diturunkan kitab-kitab agar mereka selamat. Tetapi tidak bersyukur, tidak mau menerima. Maka kalau mereka diazab, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan mencerca kecuali dirinya sendiri. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala jami'an nas an yu'minu bi'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam ayat ini kata Syekh Sa'di, Allah memerintahkan seluruh manusia agar beriman, agar percaya kepada hambanya yang diutus dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa dzakara sabab al-mujib lil iman bihi, dan Allah sebutkan sebabnya itu untuk kebaikan kalian sendiri. Allah katakan, fa aminu khairan lakum, berimanlah, itu lebih baik buat kalian. Wal-faidah fil iman bihi, Allah terangkan faedah dari beriman kepadanya. Wal-madarrah, dan kerugian min adamil iman bihi, kalau tidak mau beriman dengannya. Fasababul mujib huwa ikhbaruhu bi annahu ja'ahum bil haq. Adapun alasan mengapa harus beriman, jawabannya dijelaskan oleh Allah, karena beliau membawa kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad ja'akum bil haqqi, dengan kebenaran. Ai fa maji'uhu nafsuhu haqq, bahkan datangnya beliau sendiri itu kebenaran. Datangnya beliau sebagai rasul itu kebenaran. Ditambah lagi yang dibawanya juga kebenaran. Wa ma jaa bihi, dan apa yang dibawanya juga kebenaran. Wa ma jaa bihi minasy-syar'i haqqun, dan apa yang dibawanya dari syariat itu juga syariat yang hak. Fa innal 'aqil ya'rif anna baqa'al khalqi fi jahlihim ya'mahun wa fi kufrihim yatarajjadun. Dan orang yang berakal akan tahu, anna baqa'al khalqi fi jahlihim, kalau dibiarkan makhluk ini di dalam kebodohan mereka, ya'mahun, mereka akan bingung, tersesat, enggak tahu jalan yang benar. Wa fi kufrihim yatarajjadun, dan mereka akan bingung di dalam kekafiran, mau ikut yang mana. Ada 1001 macam kekafiran atau lebih. Warisalah qadin qadat anhum, sedangkan risalah sudah terputus, sudah melewati masa fatrah, masa kekosongan. Naam bainahu wa bainahu. Bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina Isa memang tidak ada nabi. Tetapi jaraknya cukup jauh sehingga dijuluki dengan masa fatrah. Qad darasa ilmuhum. Indarasa itu sudah lenyap, sudah hampir hilang. Kalau kamu tulis di sini tulisan, kemudian kita gini kan, ah itu pudar, itu indarasa namanya. Semakin tidak terbaca, semakin tidak terbaca, ini masih bisa diraba-raba. Semakin hilang, semakin hilang. Hanya baqaya, min baqaya ahlul kitab. Hanya tersisa sisa-sisanya saja. Ikhwan ibnina azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau Allah tidak utus Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apa jadinya manusia? Kalau Allah tidak turunkan kitab Al-Quran, apa jadinya manusia ini? Risalah para anbiya qad darasat, sedangkan risalah yang terakhir tidak turun. Maka mereka fi jahlihim ya'mahun wa fi kufrihim yataraddadun. Maka mereka tenggelam di dalam kebodohan, dan mereka tenggelam di dalam kekufuran, dan mereka dalam keadaan bingung mau ikut kekufuran yang mana. Sepertinya ini hak, padahal kafir. Yang ini yang hak, itu juga kafir. Barangkali yang sana, karena memang hak tidak ada. Yang diajarkan oleh para anbiya sudah sirna. Ini ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat masyhur bahwa kitab Injil yang tersisa sudah banyak campur tangan manusia. Apalagi kitab Taurat hampir tak terdengar lagi bentuknya. Hanya saja kadang-kadang dijuluki dengan Injil Perjanjian Lama. Ternyata sebagiannya dari Taurat. Dari Musa katanya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya benar-benar manusia akan tenggelam dalam kebodohan dan kekafiran kalau tidak Allah kirim, tidak Allah utus nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghaira la'iq bi hikmatillahi wa rahmatih. Tapi kalau dibiarkan seperti itu manusia tidak pantas bagi kasih sayang Allah yang maha luas. Tidak pantas bagi Allah yang maha memiliki hikmah membiarkan manusia seluruhnya dalam keadaan tenggelam dalam kekufuran dan kebingungan. Tidak. Allah tidak membiarkan mereka seperti itu. Allah dengan hikmahnya, Allah dengan rahmatnya mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Famin hikmatihi wa rahmatihi al-azimah. Nafasa irsal ar-rasul ilaihim. Allah sambung, Allah lanjutkan pengiriman pengutusan Rasul kepada mereka. Liya'rifahumul huda minad dalal. Agar mengajarkan kepada mereka mana petunjuk, mana kesesatan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana hak, mana batil. Mana al-ghay minar rusd. Mana penyimpangan, mana jalan yang lurus. Famujarradun nazar fi risalatihi dalilun qati' ala sihhati nubuwwatihi. Maka hanya dengan melihat kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, melihat bahwa beliau adalah seorang rasul, itu sudah bukti yang qati', sudah bukti yang tegas atas kebenaran risalah tersebut. Pasti benar. Dari mana kamu tahu pasti benar? Karena tidak mungkin Allah membiarkan manusia bergelimang kekafiran. Yang mengaku Yahudi, yang mengaku Nasrani, yang mengaku Ahlul Kitab, semuanya sudah dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian dibiarkan oleh Allah, tidak mungkin. Itu satu. Kedua, maka akal kita akan berkata, kalau tidak mungkin, berarti pasti Allah akan utus. Tapi tinggal pilih. Siapa yang pantas dikatakan sebagai rasul yang hakiki di antara sekian pengaku rasul? Hah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sangat mudah membedakannya. Rasul yang palsu dan rasul yang benar. Nabi palsu dan nabi yang hak. Sangat mudah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalahnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, kata beliau, pengaku nabi itu imma orang baik yang paling baik, imma orang kafir yang paling kafir. Ya Pak ya? Sebab pengaku nabi, kalau benar-benar pengakuannya, berarti dia rasul, orang yang paling mulia. Ya Pak ya? Sebaliknya, kalau ternyata dia bukan nabi, mengaku nabi, berarti orang sekafir-kafirnya, berdusta atas nama Allah, saya nabi, saya rasul, maka memudahkan kita membedakan keduanya, yang paling baik dengan yang paling kufur. Apa susah membedakannya? Silahkan bandingkan Rasulullah SAW dengan Musailamah Al-Kadzab. Bandingkan Rasulullah SAW dengan Mirza Ghulam Ahmad. Bandingkan Rasulullah SAW dengan sekian pengaku-pengaku Nabi. Ya sangat-sangat amat sangat berbeda. Jauh. Alhamdulillah, itu sangat jelas. Sehingga akal kita akan berkata pertama, tidak mungkin Allah membiarkan manusia bergelimang kekafiran, tidak ada sisa kebenaran. Pasti Allah akan utus Rasulnya. Baik, ketika sudah yakin dengan yang pertama, kalau gitu siapa Rasul yang diutus oleh Allah? Dijawab dengan tadi, sangat mudah membedakan Rasul yang hakiki dengan Nabi palsu. Karena Rasul yang hakiki adalah orang sebaik-baik manusia, sedangkan pengaku-pengaku Nabi adalah pendusta besar, orang kafir yang sangat menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah jaga agamanya, enggak mungkin Allah jaga risalahnya, enggak mungkin Allah biarkan mereka. Pasti Allah akan tumbangkan mereka. Yang tersisa hanyalah satu. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kitabnya tidak berubah sampai hari ini. Karena Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang merunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Allahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.